وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعاً، الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Sebelum kita lanjutkan, untuk para santri, tolong rapat untuk dikumpulkan. Yang belum dibawa, segera dibawa untuk dikumpulkan. Untuk rapot, segera untuk dikumpulkan. Insya Allah sebentar lagi akan diadakan pengisian untuk mengisi rapot. Qala rahimahullah. الحديث السابع عشر حديث yang ke-17 نبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha khaythuma kunta وأد بالسيئات الحسنة تمكوها وخالق الناس بخلق حسن. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Qala rawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala Tirmidzi hasanun sahih, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Qala Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, fawasafal muttaqina bil imani bi usulihi wa aqaidihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang yang bertakwa dengan sifat mereka bil iman, sifat mereka adalah beriman. Orang yang bertakwa adalah seorang mukmin. Apa yang diimani bi usulihi, dengan pokok-pokok keimanan, wa aqaidihi, dan akidah dari keimanan, wa amalihi az-zahirati wal batinah, dan amal yang amal itu termasuk keimanan yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi seorang yang dikatakan taqiyyun, orang yang bertakwa, adalah orang yang beriman. Seorang mukmin yang mengimani pokok-pokok keimanan yang disebut dengan rukun-rukun iman. Demikian juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dan juga seorang mukmin adalah orang yang mengamalkan, yang menjalankan, yang mempraktekkan pokok-pokok keimanan tersebut secara lahir, yang nampak ataupun yang batin, yang tersembunyi. Ini seorang mukmin. Dan ini sifat orang yang bertakwa. Demikian juga sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. wa bi ada'il ibadatil badaniyah wal ibadatil maliyah. Orang mukmin adalah orang yang menunaikan ibadah-ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan, oleh jasad. Apa saja itu ibadah yang dilakukan oleh badan, jasad kita? Apa kem? Sholat terus, puasa terus, haji, haji double, badan dan harta. Apalagi ibadah yang dilakukan oleh badan ataupun jasad kita, apa guys? Selain sholat, puasa, apalagi yang dilakukan oleh badan. Apa bas? Ada sholat, ada puasa, terus apa dar? Wudu, terus berzikir, terus berdoa, terus baca Al-Quran dan yang lainnya. Itu seorang mukmin menunaikan ibadah-ibadah badan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jasad. Wal ibadatil wal maliyah. Kulala mungkin yang dimaukan di sini wal ibadatil maliyah. Ibadah-ibadah yang dilakukan dengan harta. Apa itu ibadah yang dilakukan dengan harta? Zakat. Yang tergabung badan dengan harta adalah haji. Haji itu dua, badan dan harta. Badan saja tidak cukup, harta saja juga tidak cukup. Seorang mukmin adalah orang yang, atau seorang yang bertakwa, orang yang melakukan ibadah, baik itu ibadah jasadiyah atau ibadah maliyah. Demikian juga sifatnya yang Allah sebutkan adalah wasabru aw wasabri fil bahsa, sabar dalam kesempitan. Sabar di kala sempit. Sempit itu apa? Apa sempit rumahnya? Mungkin rumahnya kecil. Sudah kecil apa? Reot. Tahu reot? Sudah reot, tidak ada isinya. Dalam keadaan seperti itu apa? Sabar. Bersabar dalam kesempitan. Wadzorro dan penderitaan, sabar ketika menderita, sakit, lapar karena tidak ada makanan, paceklik, atau disakiti orang, atau diganggu orang, atau yang lainnya, sabar. Sabar dalam apa? Penderitaan. Demikian juga sabar ketika menderita apa? Menderita capek ketika belajar. Menghafal itu menderita apa menyenangkan? Menderita. Temannya enak-enak tidur. Capek belajar. Temannya enak-enak main. Capek belajar, menderita. Sabar. Sabar ya, dar ya. Iya toh? Wa khinal ba'si, sabar dalam peperangan. Sabar dalam atau ketika berperang. Menghadapi musuh-musuh Allah. Mengayunkan senjata atau memanggul senjata Ketika bertemu dengan musuh-musuh Allah, berperang di medan peperangan, sabar. Kira-kira suasana perang itu suasana yang menyenangkan apa menggembirakan? Nah, menegangkan. Menegangkan apa menyenangkan? Wah, mapi ya. Menegangkan dan mengerikan. Kalau zaman sekarang perangnya dengan peluru, kita diam di sini, di atas kepala kita bunyi suara. Suara apa? Peluru lewat. Ya. Menegangkan, mengerikan. Sangat mengerikan. Mau berdiri, mau duduk, hati-hati. Kenapa? Harus tiarap. Jangan sampai terlihat. Kalau terlihat kena apa? Peluru. Kalau kena peluru, nah, menegangkan. Jangankan mau makan, mau tegang. Suasana apa? Mengerikan. Ketika berperang, harus apa ya dalam keadaan seperti itu? Harus sabar. Harus apa? Sabar. Mukbil apa mudbir? Harus sabar dalam keadaan seperti itu. Demikian juga peperangan menghadapi musuh Allah dengan apa? Al-ilmu wal bayan. Sabar dalam menerangkan kesesatan, penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kesesatan orang-orang yang sesat. Sabar. Karena orang yang menjelaskan kesesatan, orang yang menjelaskan penyimpangan, dia akan mendapatkan banyak musuh. Apa musuhnya? Aja sok suci. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa pinter. Jangan merasa baik sendiri. Dan seterusnya. Bahkan mungkin akan dijauhi. Bahkan mungkin dan seterusnya. Sabar dalam memerangi musuh-musuh Allah, baik dengan senjata yang khisi, senjatanya adalah pedang, tombak, peluru, ataupun dengan senjata al-ilmu wal-bayan, dengan ilmu, dengan penjelasan. Harus apa? Sabar. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang sabar ketika melakukan atau menghadapi itu semua. Sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, sabar ketika menghadapi peperangan. Qala wa bil afi, apa Raihan? Apa? Mau digambari kamu? Iya. Mau digambari hidungnya. Lah kok temannya digambari? Itu yang bagus. Atau setoran saja. Pulpennya sudah nulis? Dimasukkan. Pinjam sini. Sini. Bawa sini. Kamu digambari mau enggak? Enggak mau kok temannya digambari. Masih ambil lagi, bawa sini lagi. Sini. Bawa sini. Itu yang bagus. Enggak boleh temannya dicoreng-coreng ya, sebagaimana kamu enggak mau dicoreng-coreng. Ya. Minta maaf dulu. Qala bil afi anin nas. Sifat orang yang bertakwa yang berikutnya adalah memaafkan manusia. memaafkan kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu oleh orang lain. Dan memberi maaf itu tidak semuanya baik, tidak semuanya benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memberi maaf dan memperbaiki, maka dia apa? Pahalanya ada di sisi Allah. Memberi maaf, memberikan kelonggaran kepada orang lain, itu tidak semuanya baik. Secara asal memberi maaf adalah kebaikan. Tapi memberi maaf tidak semuanya baik dan tidak semuanya lebih baik. Karena di sana ada orang yang suka berbuat zalim, orang yang suka menyakiti orang lain. Orang yang sifatnya seperti itu, kalau diberi kelonggaran, kalau diberi maaf, dia akan apa? Dia akan merasa besar, akan bertambah perbuatan kejelekan mereka. Kenapa? Dia kalau disakiti paling apa? Nanti dimaafkan. Tidak apa-apa, besok diulang lagi. Besok diulang lagi, kenapa? Karena yang disakiti akan memberikan maaf. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau orang seperti itu, maka apa? La ta'fu'an, jangan engkau berikan maaf kepadanya. Bahkan apa? Ambil hakmu. Wa ta'khud bihaqik, ambil hakmu, jangan engkau maafkan. Kalau perlu kisos, digisos. Jangan dimaafkan orang yang suka berbuat zalim kepada orang lain. Orang yang suka merugikan dan menyakiti orang lain, jangan dimaafkan. Yang dimaafkan atau lebih baik dimaafkan adalah orang yang kadang terjatuh kepada kesalahan. Kadang atau sedikit dia menyakiti orang lain, sedikit dia berbuat zalim kepada orang lain, atau katakanlah terjatuh pada perbuatan yang menyebabkan menyakiti atau mengganggu orang lain. Yang seperti itu lebih baik dimaafkan, karena dia apa? Sedikit berbuat kejelekan. Tetapi kalau orang itu memang sifatnya suka berbuat kejelekan, banyak berbuat kejelekan dan kerusakan, maka lebih baik tidak dimaafkan. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Qala wa ihtimalil adahum. Orang yang bertakwa adalah orang yang menanggung rasa sakit atau gangguan yang diberikan oleh orang lain. Menahan, tidak langsung membalas atau tidak balas dendam. Ini sifat orang yang bertakwa. Wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, kepada orang lain. Yang ihsan itu ada berapa jenis? Kim? Ihsan ada berapa jenis? Berapa jenis is ihsan? Ihsan ada berapa jenis? Ihsan itu ada dua jenis. Al-ihsanu fi ibadatillah wal-ihsanu ila ibadillah. Berbuat ihsan ada dua jenis. Jenis yang pertama, ihsan di dalam ibadah kepada Allah. Apa itu ihsan? Is kemarin dijawab enggak? Kenapa enggak dijawab? Sekarang jawabnya. Apa Muhammad ihsan dalam ibadah? Apa? بس احسن احسن dalam ibadahlah, beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau tidak bisa, maka apa? Allah senantiasa melihatmu, merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan di dalam ibadah. Sebagaimana dalam hadisnya siapa? Hadis Jibril. Riwayat siapa? Bukhari. Yakin? Siapa? Umar. Dari Umar. Riwayat siapa? Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i. Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keberapa dalam Arba'in? Hadis yang kedua. Nah, ihsan yang kedua adalah ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ini yang di sini, ihsan ilaihim, berbuat baik kepada hamba Allah, berbuat baik kepada orang lain apa? Ya membantunya, memberikan pertolongan, bersedekah kepadanya, dan seterusnya. Qala, itu sifat orang yang bertakwa, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, bukan mengganggu atau menyakiti. Qala wa bimubadaratihim ila idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum bil istighfari wat taubah. Dan mereka bersegera apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan jelek atau perbuatan dosa, aw dhalamu anfusahum atau mendolimi diri mereka, bil istighfar wat taubah, segera untuk meminta ampun dan bertaubat. Ketika apa? Terjatuh pada perbuatan dosa, terjatuh pada perbuatan kesalahan, segera minta ampun kepada Allah. Segera apa? Minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Bukan ditunggu besok saja, atau nanti kalau sudah menikah, atau nanti kalau sudah tua. Bukan, tapi segera segera minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Fa amara sallallahu alaihi wasallam wa wassa bimulazamati taqwa haitsu makana al-abdu fi kulli waqtin wa kulli makan wa kulli halatin min ahwalih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat untuk terus-menerus bertakwa dimanapun seorang hamba, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan dari keadaan-keadaannya, terus untuk bertakwa. Yang takwa itu mudah apa gampang? Rahmat. Mudah apa gampang? Takwa itu. Berat. Takwa itu berat. Kalimat yang mudah, gampang untuk diucapkan, tapi berat untuk diamalkan. Bahkan Rasulullah merintahkan untuk bertakwa kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Kenapa? Li'annahu muttarrun ila taqwa ghayatal ittirar. Dikarenakan seorang hamba itu muttar, sangat butuh, terjepit. Untuk apa? Terjepit kepada takwa. Sangat butuh kepada takwa. Darurat kebutuhannya. Dengan ghayatal ittirar, dengan kebutuhan yang sangat darurat. Sangat apa? Penting. Kalau bisa dikatakan apa? Dalam keadaan siaga. Siaga satu atau siaga tiga? Dalam keadaan sangat butuh kepada takwa. Darurat untuk bertakwa. La yastagni anna bi kulli halati min ahwalih. Tidak apa? Dia tidak merasa cukup dari takwa pada setiap keadaannya. Dari keadaan-keadaannya. Artinya terus dan terus butuh kepada takwa dalam keadaan yang bagaimanapun. Ketika senang, darurat untuk bertakwa. Sangat butuh kepada takwa. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, sangat butuh kepada takwa. Dimanapun dan kapanpun, serta dalam keadaan apapun, sangat butuh kepada takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dimanapun dan kapanpun serta dalam keadaan bagaimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.